Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh pendengar radio baik Bas FM di Salatiga maupun radio yang ada di Madiun dan Ponorogo, rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan malam hari ini atas karunia yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam bersyukur kepada Allah. Di antaranya adalah dengan kita bersungguh-sungguh mengaji bersama tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita kaji dari kitab Ta'liqatun 'ala Syarh As-Sunnah lil Imam Al-Muzani karya Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Karya yang semula merupakan karya dari Al-Imam Al-Muzani Al-Syafi'i rahimahullah, yaitu tentang usul sunnah dengan judul Syarhu As-Sunnah. Dan kita sampai pada halaman 66. Kita telah selesai membahas beberapa bait syair Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang takdir, di mana takdir itu beriman kepada takdir itu memiliki empat rukun iman. Yang pertama, beriman dengan ilmu Allah. Yang kedua, beriman dengan penulisan takdir yang ditulis di dalam Lauh Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Yang ketiga, beriman dengan kehendak Allah, yang kehendak ini berlangsung dan berlaku pada setiap makhluknya. Dan yang keempat, beriman kepada penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Ini rukun iman kepada takdir. Kita lanjut pada perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah yang dibawakan, dikemukakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau, Syekh Abdul Razak, mengatakan qawluhu nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya adalah perkataan nafidhun lima khalaqahum, mereka para makhluk itu berjalan menuju kepada takdir yang Allah ciptakan mereka untuknya, baik takdir itu merupakan takdir baik ataupun takdir buruk. Artinya setiap makhluk itu berjalan menuju takdirnya, karena Allah telah menciptakan mereka untuk takdir tersebut. Jadi setiap manusia akan berjalan menuju takdir yang karenanya Allah menciptakan mereka, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fal ibadu ma'buna wasairun bima khalaqahumullahu lahu. Dan para hamba itu berlalu dan berjalan menuju kepada apa yang Allah ciptakan mereka untuknya. Jadi artinya mereka akan berjalan berlalu menuju kepada takdir yang Allah telah ciptakan mereka untuk takdir itu. Faman khalaqahullahu lis-sa'adati fa huwa sa'irun madin ilaiha. Maka barang siapa yang Allah ciptakan ia untuk bahagia, untuk suatu kebahagiaan, maka dia akan berjalan dan akan berlalu menuju kepada kebahagiaan itu. Kalau memang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang yang kelak berbahagia, dia akan berjalan menuju kepada kebahagiaan itu. Wa man khalaqahu lis-syaqa fa huwa sa'irun wa madin ilaihi. Dan barang siapa yang Allah ciptakan dia menuju kesengsaraan, barang siapa yang Allah ciptakan dia menjadi orang yang sengsara, maka dia akan berjalan dan akan berlalu menuju ke kesengsaraan itu. Jadi tergantung kepada takdir seseorang. Kalau orang itu ditakdirkan untuk menjadi orang yang berbahagia kelak di dalam surga, maka dia akan berjalan menuju ke arah kebahagiaan tersebut. Sebaliknya, kalau orang diciptakan oleh Allah menjadi orang yang sengsara, maka dia akan berjalan dan akan berlalu menuju kepada kesengsaraan tersebut. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman li ashabihi wa hum fi janazatin. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda pada suatu hari kepada para sahabatnya, kepada para sahabatnya sedangkan mereka ada di hadapan jenazah. Nabi SAW bersabda kepada mereka, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Kata Nabi, di hadapan mereka ada jenazah. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, illa waqad kutiba, kecuali sungguh-sungguh telah ditetapkan, sungguh-sungguh telah ditakdirkan, ditetapkan tempat duduknya dari neraka dan tempat duduknya dari sorga. Artinya semua orang, tidak ada seorang pun yang terkecualikan, kecuali semuanya ditakdirkan oleh Allah tempat duduknya ada di neraka dan tempat duduknya dari sorga. Apakah dia menjadi ahli sorga atau dia ahli neraka, semuanya sudah ditakdirkan, ditetapkan ketetapan takdirnya oleh Allah SWT. ketika mendengar sabda Nabi SAW ini, faqala sahabatu, maka para sahabat radhiyallahu anhum berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal, wahai Rasulullah, apakah kita tidak beriktikal saja kepada takdir kita dan kita tinggalkan amal? Apakah kita tidak menyerah saja, kita sandarkan saja kepada ketetapan takdir kita dan kita tidak usah beramal, kita tinggalkan amal? Toh sama saja, kalau takdirnya baik, beramal atau tidak, maka akan baik. Kalau takdirnya buruk, beramal atau tidak, maka akan buruk. Sehingga para sahabat bertanya, nah, mengapa kita tidak sandarkan saja kepada takdir kita? Terus kita enggak usah beramal, ngapain? Artinya kita tidak perlu beramal kalau begitu. Artinya ini pertanyaan dari para sahabat karena ada iskal pada diri mereka. Seakan-akan kalau ada takdir berarti tidak ada, tidak perlu lagi untuk beramal kalau ternyata setiap orang sudah ditakdirkan ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ajabahumur rasul sallallahu alaihi wasallam bi jawabin kafin syafin wafin. Maka Rasulullah SAW menjawab mereka dengan jawaban yang memadai, yang apa namanya, menyembuhkan, yang mencukupi. Jawaban Rasulullah SAW sudah mencakup semuanya. Dia bisa menyembuhkan semua pertanyaan yang ada dalam hati, memuaskan setiap apa yang ada di dalam hati, mencukupi semua apa yang menjadi kebutuhan. Jawabannya apa? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuatlah kalian, artinya lakukanlah amal oleh kalian, maka tiap-tiap orang di antara kalian muyassarun, akan dimudahkan oleh Allah, lima khuliqalahu, menuju takdir yang dia diciptakan untuknya. Jadi masing-masing orang nanti akan dimudahkan menuju takdir yang dia diciptakan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Adapun orang yang dia termasuk ahli sa'adah, termasuk orang yang berbahagia, maka akan dimudahkan baginya untuk mengamalkan orang-orang yang bahagia, untuk melakukan amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi orang-orang yang bahagia. Jadi amalnya akan dimudahkan menuju kebahagiaan. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru li amali ahli syaqawah. Adapun orang yang dia termasuk orang yang sengsara, maka akan dimudahkan baginya untuk mengamalkan orang-orang yang ahli sengsara. Jadi kita menerangkan ulang dari apa yang sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu, bahwa seseorang tidak mengerti takdirnya. Apakah dia ditakdirkan menjadi ahli sorga atau dia ditakdirkan menjadi ahli neraka? Apakah seseorang diciptakan untuk menjadi penghuni neraka, ataukah seseorang diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni sorga? Itu tidak tahu. Semua kita yang masih hidup di dunia ini tidak akan tahu dia diciptakan untuk apa, untuk neraka atau untuk sorga. Karena itu yang harus dilakukan oleh seorang ada mengamalkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk diamalkan. Kata Rasulullah, i'malu, sudah lakukan saja oleh kalian amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Perintahnya jalankan, larangannya ditaati untuk meninggalkan larangan dan seterusnya. Tsumma qara'a, kemudian setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang mau memberikan sebagian rizkinya kepada siapa saja yang membutuhkan harta ini, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, membenarkan al husna, mempercayai, membenarkan kalimat la ilaha illallah dan apa yang menjadi konsekuensi kalimat la ilaha illallah, mempercayai akibat baik yang diterima oleh orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, fasanu yassiruhu lil yusra. Jadi orang yang demikian itu membenarkan kalimat la ilaha illallah, membenarkan apa konsekuensi kalimat la ilaha illallah, membenarkan pahala apa yang diterima bagi orang yang berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah, ilman wa amala, baik secara ilmu maupun secara pengamalan dia berpegang teguh, maka fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia, akan kami mudahkan dia sebab-sebab menuju kebaikan, sebab-sebab menuju kepada sorga, sebab-sebab menuju kepada kemudahan dia untuk menjadi orang yang berbahagia. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil, pelit, tidak mau memberikan harta yang merupakan rezeki dari Allah, atau tidak mau memberikan sebagian harta yang merupakan rezeki dari Allah, wastagna, dan dia tidak membutuhkan pahala dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, mendustakan kalimat la ilaha illallah, mendustakan makna-makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, mendustakan apa konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, mendustakan pahala la ilaha illallah bagi orang yang mengamalkannya, dan mendustakan hukuman apa bagi orang yang meninggalkan kalimat la ilaha illallah, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia menuju kepada kesulitan, akan kami mudahkan dia jalannya, asbabnya, sebab-sebabnya untuk menuju kepada neraka, menuju kepada kesengsaraan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya masing-masing. Artinya hadis yang menerangkan bahwa orang sudah ditetapkan apakah dia termasuk ahli surga atau ahli neraka, tapi Rasulullah merintahkan tetap harus beramal, melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena setiap orang tidak mungkin akan tahu takdirnya sebelum terjadinya apa yang ditakdirkan baginya. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa tadhammana jawabun Nabi SAW an su'alihim aslaini azimaini yaqumu alaihimal imanu bil qadar. Jawaban Nabi SAW terhadap pertanyaan para sahabat tadi, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal, Apa kita tidak bersandar saja kepada ketetapan takdir untuk kita dan kita tinggalkan amal? Jawaban Nabi SAW, i'malu ila akhirih tadi, sekarang lakukan saja, lakukan amalan oleh kalian. Jawaban ini mengandung dua pokok yang besar. Dua pokok yang besar. Jawaban Nabi SAW ini mengandung dua prinsip atau dua pokok yang besar. Yang beriman kepada takdir ini berdiri di atas dua pokok ini. Di mana mengimani takdir itu berpijak pada dua landasan pokok ini. Apa dua landasan pokok itu? Beliau hafizahullah menerangkan, al-aslul awwal fi qawlihi i'malu. Pokok yang pertama terletak pada sabda Nabi, i'malu, berbuatlah kalian, lakukan oleh kalian, jangan diem, jangan menyerah, jangan sok ngintip takdir, tapi lakukan saja oleh kalian. Fal ibadu ma'murun bil amali wa mujahadati nafs ala ma yuqarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para hamba diperintahkan untuk melakukan amalan dan diperintahkan untuk mujahadah, untuk berusaha keras dan sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kewajiban hamba. Hamba diperintahkan. Kata diperintahkan artinya ini kewajiban hamba. Kewajiban hamba adalah menjalankan perintah, yaitu mengamalkan amalan apa saja dan berusaha keras mengamalkan amalan itu. Maksudnya amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau amalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan berusaha keras sungguh-sungguh untuk melaksanakan amalan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban hamba. Karena hamba diperintahkan untuk itu. Hamba itu tidak diperintahkan untuk ngintip takdir, tapi hamba itu diperintahkan untuk melakukan amalan. Untuk melakukan amalan dan berusaha keras melawan hawa nafsu untuk melakukan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Liyuhassilu sa'adata wal falaha fid dunya wal akhirah, supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Jadi itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah, bukan untuk menyandarkan diri kepada takdir, karena takdir itu tidak diketahui oleh dia apa takdirnya. Sekarang yang dia ketahui dan yang dekat dengan dirinya adalah adanya perintah untuk melaksanakan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa hadzal khitabu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi bil amali yadullu ala thubutil masyiati wal iradati lahum. Khitab, perkataan Allah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang ditujukan li ummatihi, kepada umatnya, bil amali, supaya mereka beramal, supaya mereka melakukan tindakan, melakukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yadullu, membuktikan atas adanya masyiah hamba dan iradah hamba. Jadi perkataan Nabi i'malu ini membuktikan apa? Membuktikan adanya kehendak dan iradah hamba. Kita renungkan coba, i'malu, andai kata hamba tidak punya iradah, andai kata hamba tidak punya masyiah, andai kata hamba tidak punya kehendak, maka apalah artinya Nabi SAW mengatakan i'malu, kerjakan oleh kalian. Jadi kata-kata Nabi kerjakan oleh kalian, karena Nabi tahu bahwa umatnya itu adalah orang-orang yang diberi anugerah berupa kehendak, kehendak untuk melakukan. Jadi ini dalil, salah satu dalil bahwa manusia punya kehendak, punya iradah, punya masyiah. Wa ammal jamadu au ghairuhu mimman la masyiata lahu fa innahu la yata'allaqu bihi al-khitab. La yata'allaqu bihi al-khitab bil 'amal. Adapun jamad, benda mati atau selain benda mati dari yang tidak mempunyai masyiah, dari sesuatu atau dari seseorang atau dari makhluk yang tidak memiliki masyiah, fa innahu, maka sesungguhnya dia ini tidak terkait, tidak terkaitkan padanya perintah untuk beramal. Jadi jamad, benda mati yang tidak punya kehendak, benda mati yang tidak punya kehendak, maka sesungguhnya tidak ada keterkaitan perintah untuk beramal ini dari Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan i'malu kepada siapa? Kepada umatnya yang punya kehendak. Adapun kepada jamadat, benda-benda mati yang tidak punya kehendak, maka Nabi tidak memerintahkan hal yang seperti itu. Artinya perintah ini tidak ada kaitannya dengan benda-benda mati, tapi perintah ini terkait dengan manusia yang punya karsa, punya kehendak, punya keinginan. Waqad thabata al-masyi'atu lil-'abdi fi ayatin 'adidatin min al-Qur'an. Sesungguhnya telah thabit, telah jelas, sahih, nyata bahwa hamba itu punya kehendak. Terdapat di dalam ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quran. Jadi banyak nas Al-Quran yang menunjukkan bahwa hamba itu punya kehendak. Misalnya, kaqaulihi ta'ala, liman sya'a minkum an yastaqim. Bagi siapa yang diantara kalian berkehendak untuk istiqamah. Jadi ini ayat yang menunjukkan bahwa hamba itu punya kehendak. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Jabariyah yang menyatakan bahwa hamba itu tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Tapi Allah sendiri mengatakan liman sya'a minkum, ini secara implisit, bahkan mungkin secara zahir, hamba itu punya kehendak. Ini pokok yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa mengingat pokok yang pertama. Berawal dari perintah Allah, i'malu. Ini menunjukkan hamba punya kehendak. Ini prinsip yang pertama. Jadi kita harus menyadari kita punya kehendak. Jadi jangan tidak menyadari. Kita harus sadari kita punya kehendak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, i'malu, lakukan oleh kalian. Al-aslu tsani, pokok yang kedua, terdapat di dalam fi qawlihi, dalam sabda Nabi SAW, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka tiap-tiap orang akan dimudahkan menuju apa yang dia diciptakan untuknya. Fa fi hadzal asli bayanun anna jami'al umur allati taqa'u maradduha li masyiatillahi jalla jalaluhu. Maka dalam pokok yang kedua ini terdapat penjelasan bahwa semua perkara yang terjadi kembalinya adalah kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pokok ini terdapat penjelasan bahwa semua perkara yang terjadi pada makhluk itu terjadi kembalinya kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan fa kullun muyassarun lima khuliqalah, semuanya akan dimudahkan menuju takdirnya. semuanya dimudahkan menuju kepada takdir yang dia diciptakan untuknya. Wa min dzalika masyiatul insan, di antaranya adalah kehendak manusia. Kehendak manusia pun kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha tabi'atun lima yasha'uhu Allahu minhu. Sesungguhnya kehendak manusia itu mengikuti kepada apa yang Allah kehendakinya daripadanya. Kama qala ta'ala wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian akan mendapatkan apa yang kalian kehendaki kecuali apabila Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Jadi ini prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama, kita tahu bahwa kita punya kehendak. Prinsip yang kedua, kehendak kita tidak akan bisa berjalan tanpa ada kehendak Allah. Dari sini, dari kesadaran kita yang seperti ini, akan menghasilkan kesimpulan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fatahassala mimma sabaq anna as-sa'adata fid dunya wal akhirah la tunalu illa bitahqiqi hadain al-aslain. Maka dihasilkan dari keterangan yang tadi bahwa sesungguhnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu tidak akan dapat diraih, tidak akan dapat direalisasikan, tidak akan dapat dicapai kecuali dengan merealisasikan dua pokok ini. Jadi apapun kebahagiaan dunia dan akhirat tidak akan diraih kecuali dengan mentahqiq, kecuali dengan merealisasikan dua pokok yang kita terangkan tadi. Wadhalika bimujahadatin nafsi ala ta'ati wal khairat. Yaitu yang pertama dengan bermujahadah, dengan berusaha keras, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya untuk menjalankan ketaatan dan menjalankan kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama. Kenapa? Karena kita sadar kita punya kehendak. Jadi harus dengan bermujahadah melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan dan meraih kebaikan-kebaikan. Karena kita punya kehendak. Yang kedua, karena kehendak kita itu tergantung pada kehendak Allah, maka prinsipnya adalah walisti'anati billahi subhanahu wa ta'ala fi dzalika wa su'alihi at-tawfiq wal hidayata. Yang kedua, beristianah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah di dalam yang demikian itu, artinya di dalam menjalankan ketaatan dan di dalam meraih al-khairat, kebaikan-kebaikan, dan selalu mohon kepada Allah taufik dan hidayah. Ini kenapa? Karena kita tahu bahwa semua apa yang diinginkan oleh manusia tidak akan terwujud kecuali dengan kehendak dari Allah. Maka tidak ada jalan lain supaya kecuali supaya kita beristianah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun kita berusaha, betapapun sungguh-sungguhnya kita untuk taat, betapapun sungguh-sungguhnya kita untuk meninggalkan kemaksiatan, kalau tidak ditolong oleh Allah, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menyombongkan diri. Sudah sebagus apapun kita, tapi kita ini bisa bagus, bisa baik, bisa mengikuti sunnah, karena itu adalah fadlun minallah, karunia dari Allah. Allah yang menginginkan dia seperti itu. Allah yang telah menetapkan kita seperti itu. Maka untuk tetap bisa istiqomah, ya kita terus isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mohon taufik dan hidayah. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah ila akhir al hadis. bersungguh-sungguhlah kamu, bersemangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah tolong kepada Allah. Yang pertama bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita punya kehendak. Manfaatkan kehendak kita untuk kesungguhan mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita. Tapi kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang manfaat untuk kita tanpa dikehendaki oleh Allah. Makanya kita isti'anah kepada Allah. Maka Nabi mengatakan wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Jadi kita menggabungkan antara kehendak yang kita miliki dengan kehendak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menghendaki terjadinya sesuatu pada manusia harus dengan usaha manusia. Usaha manusia akan mendapatkan pertolongan dari Allah kalau manusia bersungguh-sungguh untuk itu. Jadi kita tidak boleh bersikap seperti qadariyah yang menolak takdir, bahwa apa yang kita lakukan itu takdir dari Allah, itu ditolak oleh orang qadariyah. Sementara kita juga tidak sepaham dengan jabariyah yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan tidak ada keinginan dari kita, tapi itu mutlak merupakan takdir dari Allah. Dua-duanya salah. Kita mengambil jalan tengah, jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Wa kana Rasulullah SAW ma kathrati tanassukihi wa ibadatihi lillah yukthiru min hadha ad-du'a ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Adalah Rasulullah SAW dengan begitu banyaknya nusuk atau peribadatan yang beliau lakukan, dengan banyaknya ibadah yang beliau jalankan, beliau tetap memperbanyak doa berikut ini. Sekalipun beliau begitu banyaknya beribadah kepada Allah, tidak ada yang bisa menandingi ibadah Rasulullah SAW kepada Allah, tapi sekalipun begitu beliau tetap mohon pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, mantapkanlah hatiku berada pada agamamu supaya tetap teguh istiqomah sampai akhir hayat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata muallik di sini, lafadznya ada lafadz Imam Ahmad, dan juga di sini dikatakan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah di dalam silsilah sahih nomor 2091. Kemudian juga wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam fil qunut. Di antara doa Nabi SAW di dalam qunut beliau, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alai. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, di sini dikatakan demikian, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwa Al-Ghalin nomor 429. Di antara doa Nabi SAW di dalam qunutnya, beliau berdoa Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah, masuk ke dalam golongannya orang-orang yang kau beri hidayah. Hidayah taufik. Allah, masukkanlah kami ke dalam, tunjukkanlah kami hidayah, anugerahkan kepada kami hidayah, masuk ke dalam golongannya orang yang kau beri hidayah. Wa'afina fi man afait, dan selamatkanlah kami, sehatkan, selamatkan kami dari segala dari segala kekurangan, dari segala cacat dalam fisik maupun kesehatan maupun dalam agama. Fiman afait, masuk ke dalam golongannya orang yang engkau telah beri keselamatan, selamat akhlak, selamat apa namanya, dari penyakit, selamat akidah dari segala noda-noda. Wa tawallana fi man tawallait, dan apa, uruslah kami, jangan biarkan kami mengurus urusan kami, jangan biarkan kami mengurus sendiri urusan kami, tapi kami serahkan urusan itu kepadamu. Masuk ke dalam golongannya orang-orang yang kau urus, engkau tanggung urusan orang-orang itu. Jadi tanggunglah urusan kami, jangan biarkan kami mengurus persoalan, jangan kami mengurus diri sendiri urusan-urusan kami, tapi uruslah kami, tanggunglah urusan kami, masuk ke dalam golongannya orang yang kau tanggung urusannya. Wa barik lana fi ma atait, dan berkailah untuk kami apa yang telah engkau berikan. Jadi jadikanlah apa yang telah engkau berikan kepada kami itu menjadi barokah, banyak kebaikannya. Wa qina syarra ma qadait, dan jagalah kami dari keburukan apa yang engkau takdirkan. Jadi jaga kami, lindungi kami dari keburukan sesuatu yang engkau takdirkan untuk kami. Jadi jangan sampai kami mendapatkan takdir buruk. Innaka taqdi, sesungguhnya engkau adalah yang memberikan keputusan, engkau adalah yang membuat keputusan, ketetapan. Wala yuqta alaik, dan keputusanmu tidak bisa dirubah, tidak bisa diralat, tidak bisa diganti oleh siapapun. Innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang engkau cintai, orang yang engkau lindungi. Dan tidak, wala ya'izzu man adait, dan tidak akan menjadi mulia orang yang engkau musuhi, tidak akan menjadi berwibawa, mulia, perkasa orang yang engkau musuhi. Tabarokta Rabbana wa ta'alai, maha barokah engkau ya Allah ya Rabb kami, dan maha tinggi engkau. Ini juga dibaca oleh Nabi, antara lain dibaca oleh Nabi di dalam doa kunut beliau. Artinya ini juga menegaskan tentang kehendak dan takdir Allah SWT, tetapi manusia juga punya kehendak, di mana manusia berkewajiban untuk berusaha keras supaya Allah menolong dirinya. Wan nususu fi hadzal makna katsiratun, nas-nas yang semakna dengan ini banyak. Kulluha tubayyinu annal imana bil qadari la yatahaqqaqu lil 'abdi illa bil 'amali shalihi wa fi'li asbabis sa'adati wan najat wa su'alillahi al-hidayah wal ma'unati wat tawfiq. Semuanya, nas-nas itu semuanya menjelaskan bahwa beriman kepada takdir tidak akan terwujud, iman kepada takdir tidak akan terwujud bagi seorang hamba kecuali apa? Satu, dengan melakukan amal saleh dan melaksanakan, menjalankan sebab-sebab bagi teraihnya kebahagiaan dan keselamatan. Ini prinsip yang pertama. Karena kita sadar, manusia harus sadar bahwa dia punya kehendak. Jadi dia harus berusaha keras untuk melakukan amal saleh dan melakukan sebab-sebab, upaya-upaya bagaimana mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Yang kedua, wasu'adillah, mohon kepada Allah hidayah, pertolongan dan taufik. Karena kita tidak akan bisa meraih apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah. Jadi kita menjadi orang yang merasakan diri kita kecil di hadapan Allah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada pertolongan dari Allah. Tapi kita sadar bahwa kita punya kehendak, yang kehendak itu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, menjalankan petunjuk-petunjuk Nabi SAW, karena khairul hudya, khairul hadyi, hadyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kita minta tolong. Selanjutnya perkataan Al-Imam Al-Muzani, bagian yang terakhir. Qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati 'anha daf'a. Mereka makhluk tidak mempunyai untuk diri mereka sendiri manfaat dari ketaatan. Artinya apa? Manusia, hamba, makhluk tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada dirinya, tidak mampu untuk memberikan kemampuan pada dirinya untuk melaksanakan amal taat, nggak punya manfaat apa-apa sedikit pun, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada dirinya. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati 'anha daf'a, dan mereka pun tidak bisa menemukan kekuatan untuk bisa menolak maksiat dari dirinya. Semuanya itu semata-mata pertolongan dari Allah. Tapi manusia berusaha, bukan bersandar tanpa berusaha. Ini semuanya pertolongan Allah, tapi kemudian diam saja. Nggak bisa begitu. Karena setiap sesuatu itu harus ada sebabnya. Allah menciptakan sesuatu dan Allah menciptakan sebabnya. Kalau kita ingin kenyang, ya nggak bisa diam saja, harus berusaha untuk bertindak, melakukan sesuatu. Kakinya mau jalan, terus tangannya mau bergerak, ya jalan ke sawah, mencangkul, memanen, semuanya adalah usaha supaya kita bisa makan. Tapi usaha itu tetap kita harus mintakan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta tolong kemudian diam, nanti kalau panen kan panen. Kalau makan pun akan, tanpa makan pun kenyang misalnya, atau misalnya nasinya jalan sendiri masuk ke dalam mulut. Enggak ada cerita seperti itu. Jadi kita jalankan apa yang menjadi kehendak kita, tapi kemudian kita bertawakal kepada Allah dengan beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini, hadza taqrirun lima taqaddama. Ini merupakan taqrir, penegasan bagi keterangan yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Yaitu apa? Anna fi'lal asbab la yastaqillu bidzatihi fi jalbi sa'adati wa daf'i syaqawati. Bahwa melakukan sebab-sebab, menjalankan sebab-sebab itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi melakukan sebab-sebab, menjalankan sebab-sebab itu tidak bisa berjalan sendiri. Artinya tidak bisa berdiri sendiri di dalam upaya untuk meraih kebahagiaan dan di dalam upaya untuk menolak kesengsaraan. Nggak bisa sebab itu dijalankan dan berdiri sendiri. Betapapun orang berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dirinya atau menolak sesuatu yang menyengsarakan dirinya, kalau tidak ditolong oleh Allah maka tidak akan bisa. Bal kullu dzalika biyadillahi wa bimasyiatih. Bahkan semuanya itu ada di tangan Allah dan dengan kehendak Allah. Wa huwa makna qaulika, inilah makna dari perkataan kita, perkataanmu, qaulika, mu, maksudnya kita semuanya. La haula wa la quwata illa billah. Gak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yamlikul abdu li nafsihi min at-ta'ati naf'a. Maka dari ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia tidak memilih kemampuan untuk memberikan manfaat apa-apa kepada dirinya. Wala ila sarfil ma'siyatin anhu daf'a. Dan tidak bisa menolak maksiat dari dirinya. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang mukmin yang bertakwa. Karena hidupnya itu lillah, wa billah, wa fillah. Lillah karena Allah, ikhlas. Billah karena dia selalu mohon pertolongan kepada Allah, menyandarkan kekuatan hanya pada Allah. Fillah karena dia berjalan di dalam syariat Allah. Itulah manusia golongan pertama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya iman yang sungguh-sungguh. Iman yang bersungguh-sungguh. Dia beriman kepada takdir. Tapi imannya kepada takdir itu benar. Tidak menyimpang seperti orang-orang yang tersesat di dalam masalah iman kepada takdir. Jadi saya kira kita yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini mendorong semangat kita untuk terus berjuang memanfaatkan kehendak yang kita miliki menjadi kehendak yang baik, meraih kebahagiaan dan melakukan upaya-upaya, melakukan, menjalankan sebab-sebab yang dengan sebab itu kita bisa meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Terus kita juga melakukan upaya-upaya dan menjalankan sebab-sebab yang dengan sebab itu kita menjauh dari hal yang bisa menyengsarakan kita di dunia maupun di akhirat. Tapi kita bersamaan dengan itu meyakini bahwa kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang kita bahas. Nas'alullaha ayyufiqana wa iyyakum lil ilmi nafi' wa lil amali shalih wa lil ikhlas fi dzalik وللتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله كذلك أن يوفقنا وإياكم للأخلاق الحميدة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.